Seseorang dengan musibah itu hatinya menjadi lembut. ya, hatinya menjadi lembut, seperti orang yang kasar, yang sombong, kemudian dikasih musibah berupa sakit, ya, stroke dia. Nah dengan stroke itu dia jadi lemah lembut, nggak banyak gaya, gitu. Gayanya cuma satu karena sember. Betul ya? Dilembutkan hatinya oleh Allah, nggak ada kecongkaan di dalam. Itu cara Allah memberikan anugerah. Allah punya banyak cara. Makanya kita nggak usah bikin cara-cara yang menurut akal kita terbatas. Dalam hidup itu lakukan yang diperintah, jangan mikir untung rugi. Yang diperintah Allah pasti menguntungkan. Saya ulangi lagi. Menjalankan perintah Allah jangan hitung-hitungan untung rugi. Jalankan perintah Allah karena perintah Allah itu pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Walaupun perintah itu secara akal merugikan, tapi di dalamnya ada keuntungan yang luar biasa. Akal kita gak bisa menjangkau dalamnya syariat. Coba Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa dia mau melakukan semua yang diperintah Allah, padahal perintah-perintahnya itu merugikan semua secara zahir. Diperintahkan membawa istrinya, dibawa pergi dari rumah, ditaruh di tengah padang Sahara tanpa teman, tanpa bekal. Menguntungkan apa merugikan? Kalau ibu-ibu diperlakukan begitu, mau enggak? Bu, sebelum ditutup majelis tadi. Dapat perintah begitu, mau enggak jalan? Hitung-hitungannya logika, menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Tapi dijalani oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah gak mungkin menyuruh yang merusak. Dan itu keyakinan. Datang perintah berikutnya menyembelih anaknya, menguntungkan apa merugikan? Hah? Kok ragu-ragu begini? Merugikan menurut akal. Tapi Nabi Ibrahim tidak melihat perintah itu dengan akal, tapi dengan keyakinan Allah tidak akan menyuruh kepada sesuatu yang menghancurkan. Dijalankan oleh beliau, dijalankan penyembelian itu, didukung dengan sepenuh hati oleh putranya. Ya abatif alma tu'mar, perintah yang tegas, penawaran yang tegas, penerimaan yang mutlak tanpa ada keraguan. Padahal disakiti dia, ditumpahkan darahnya, dia jalani. Begitu dieksekusi, pertanyaan, ada darah Ismail satu tetes yang tumpah? Hah? Ada kulitnya yang terluka? Ada dagingnya yang tergores? Makanya kalau jalani perintah jangan pakai logika. Karena perintah Allah itu pasti menguntungkan dan membawa keberkahan. Nah, itu ujian dari Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sesuatu menurut akal pendek manusia itu merugikan. Begitu juga perintah, jauhi perintah. Makanya kalau kita jalani perintah-perintah Allah itu gak usah ragu-ragu. Seperti suami memberikan nafkah istri, gak usah ragu-ragu, gak usah eman-eman. Ini materi yang paling disuka ibu-ibu. Betul ibu? Enggak. Gak usah eman-eman. Kenapa? Karena Allah akan kasih, niatkan itu tanggung jawab. Itu amanah. Itu sedekah, gak ada kerugian di dalam. Begitu juga ketika orang tua minta bantuan kepada, bantu dan jangan ada keraguan di dalamnya. Karena gak akan dirugikan dengan membantu orang tua. Kalau antum eman, lalu punya rencana ini dan rencana itu, lalu diberikan orang tuanya eman supaya hartanya tidak kurang menurut akalnya, Allah akan ambil dengan cara Allah. Itu menyakitkan. Yang tidak percaya boleh dicoba. Masa dilogika anak boleh. Akal kita itu sungguh pendek, gak bisa menjangkau kedalaman syari. Allah perintahkan itu dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Allah perintahkan itu dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Ojo dilogika. Begitu juga bantu orang yang betul-betul memang butuh bantuan dan jelas, dan dia bukan rekor untuk mencari bantuan. Bantu. Allah kasih ganti dengan cara yang lain. Antum ingat ikhwan kita yang di Jakarta itu yang sekarang punya rumah makan gratis, berapa rumah makan ini? Hah? Itu masya Allah kisahnya. Dia dalam kondisi miskin, bantu orang miskin, ngeramut orang sakit, jamu makannya satu orang, sampai istrinya pun sempat gak makan begitu. Tapi ini kudu setel, ngerti setel? Nah, sing situ berot kelangan bojo sampai. Itu betul, Pak. Ternyata di jalan dengan penuh keyakinan jenengan lihat kemiskinan atau kekayaan yang diperoleh sekarang. Kekayaan dikayakan oleh Allah Taala. Nah, kita jalan itu jangan ragu-ragu dengan sepenuh hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah itulah keyakinan. Maka disitulah yang akan Allah jaminkan. Ya, Allah memberikan jaminan. Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang benar keimanannya dengan penghargaan yang sangat mulia. Menindaklanjuti pembahasan dari kitab Syu'abul Iman, kita akan membahas tentang 8 golongan yang dirindukan Al-Firdaus. 8 golongan yang dirindukan Al-Firdaus. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan 8 sifat itu ada di surat Al-Mukminun, surat 23. Ya, surat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di ayat ini, dari 11 ayat itu, Allah menyebutkan tentang 8 karakteristik, 8 sifat, 8 amalan yang apabila seseorang memiliki 8 amalan ini, maka insya Allah dia adalah sosok karakter yang dirindukan Jannatul Firdaus. Ya, yang dirindukan oleh surga Al-Firdaus. Dia adalah ahli waris Al-Firdaus. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 dan ayat 11 itu, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang mewarisi Al-Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Sebelum kita bahas 8 karakter ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita semua supaya di dalam doa-doa kita itu minta kepada Allah supaya diberikan surga Firdaus. Disuruh berdoa oleh Allah. Ya. Hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau menyebutkan, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkat, 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas samai wal ardh. Yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah, jarak antara dua tingkat itu sejauh antara langit dengan bumi. Jarak antara dua tingkat di surga itu sejauh apa? Antara langit dengan bumi. Lalu beliau mengatakan, fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kamu akan surga Firdaus. Sebab fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah urahu fawqahu arsur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Karena sesungguhnya al-firdaus tersebut, ya, firdaus tersebut itu di atasnya terdapat arsnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah sungai-sungai surga itu memancar. Surga Firdaus itu surga paling tengah dan paling tinggi, kata. Di atasnya terdapat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari Firdaus itulah sungai-sungai surga itu mengalir. Makanya kalau minta surga enggak usah minder-minder. Ya Allah, kalau aku minta surga pantas enggak? Minta kepada Allah. Nah, sekarang mari kita pelajari 8 karakteristik itu apa saja. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Sa'ad di dalam risalahnya, yang pertama adalah al-mu'minun. Allah katakan qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflah, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Di situ Allah menjamin satu, kebahagiaan. Bagi siapa? Kalau di dalam pengajian ini ada kita yang sudah merasa beriman, kok merasa gampang sumpah, kok merasa gampang sedih, kok merasa menderita, kok merasa gelisah, itu perlu dievaluasi tentang keimanannya. Pertanyaannya, yang membuat gelisah itu apa? Yang membuat Anda merasa keluh kesah itu apa? Yang membuat Anda merasa khawatir itu apa? Catat, tanyakan dalam pengajian itu biar dapat obat, supaya panjenengan dengan saya nanti gak nyala-nyalakan ayat, gak nyala-nyalakan tahajud, gak nyala-nyalakan hijrah. Aku loh wis hijrah, kenapa hidupku? Halo? Aku kurang apa? Kurang cerdas. Kenapa? Karena orang mukmin gak akan ada yang menderita. Gak ada orang mukmin itu gampang menderita. Ada yang bermasalah di dalam keimanan itu. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang keliru cara pandangnya, ada yang perlu diperbaiki kacamata untuk melihat kehidupan ini. Ya, salah satu yang keliru sehingga kita merasa sudah beriman, tapi kok gak merasa bahagia. Kecemasan meliputi, ada masa dikit gampang deg-deg hatinya, gampang gelisah, gampang cemas. Ini gak pas ini. Ada yang salah. Di antara yang paling besar yang salah itu adalah cara pandang melihat sesuatu. Itu yang perlu diperbaiki. Apa Pak? Cara pandang. Kalau cara pandangnya itu cara pandang syahwat yang dipakai hidup ini, gak ada kebahagiaan sama sekali. Kalau cara pandang kita pakai kacamata syahwat, hidup itu gak ada kebahagiaan sama sekali. Ya, saya pernah cerita itu ya, saya pas melunasi haji, dipanggil oleh Ustaz untuk melunasi haji, diwawancarai nama, istri, terus anak berapa Pak? 5. Saya beritahu 5 itu langsung petugasnya itu mangap. Tak guyon ini sandal sing lainnya bojoku kok sing mangap sampean. 5 Pak, iya 5 semua urip kabeh Mbak. Kenapa? Jenengan kok terkejut? Saya gak bisa bayangkan. Gak usah dibayangin loh sing lakonnya aku. Gak usah dibayangin. Sampai ini sakit dong. Sampai greget loh pertanyaan ini. Apa yang Anda bayangkan kira-kira? Gimana capeknya? Gimana betul capek? Ya capek, itu ngatur sampai Anda. Terus sampai mau mengilangi kan? Ya? Orang melihat capek. Dengan apa Anda melihat capek itu? Apa saya juga merasa capek? Capek, iya. Tapi saya menikmati capek itu. Kenapa saya menikmati? Saya berharap capek saya itu diganti pahala oleh Allah. Sehingga sekarang kalau saya capek-capek pulang duhur mau istirahat, anak saya datang, api itu sebenarnya kenapa mereka bahagia saya datang. Kalau ayo sana sana sana, itu nanti takut misi api uminya nih, cari api yang lain aja lah, kan repot ya. Kenapa Anda bahagia antum usir dari antum? Kenapa Anda bahagia kepada antum dan kagum kepada antum? Gak boleh. Ada yang begitu? Ada? Oh. Ada yang salah. Maka keimanan mendatangkan kebahagiaan. Keimanan mendatangkan ketenangan. Allah jamin itu. Allah jelaskan di surah Al-An'am. Surah 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ada baca tak? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nanti kan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, apa kata Allah? Ulaika lahumul amn, mereka itulah yang dijamin oleh Allah rasa aman. Nafsul mutmainnah, itu diberikan Allah pada mereka, tenteram hidupnya, tenang hidupnya, aman hidupnya, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kenapa? Imannya yang menyebabkan itu. Ada ikhwan nagih utang, saya diminta nagih utang sama yang punya uang ini, dan qadarullah yang utang ini du'afa. Akhirnya saya pun memberikan nasihat-nasihat, karena supaya dapat nasihat ini saya tahu. Akhirnya yang punya uang ini tahu persis, karena dia bukan pemalas, yang diutang itu bukan tipe pemalas, dia pekerja keras, tapi qadarullah diuji dengan kesulitan. Akhirnya apa? Ikhwan yang punya uang ini sudah gini, anak datang ke sini bukan betul-betul mengharap itu. Kalau memang ada ya tumsal, kalau memang enggak ada ya enggak apa-apa. Sekarang begini, ini kan sudah lama dan saya terbebani dengan ini, dan antum juga terbebani dengan hutang ini. Saya terbebani karena setiap nagih itu beban bagi saya, karena saya berharap ada gitu. Tapi kalau terlalu antum diuji Allah dengan kekurangan, antum yang sabar, kata yang punya duit ini, supaya kita masing-masing gak ada beban, hutang antum sudah selesai lunas. Allah merasa sedih yang punya uang, antum yang sedih. Saya pulang itu berenang saja, memang gak usah sampai bebas. No, ya minta apa, minta benda-benda. Ustaz tahu ada benda apa di rumah? Ya enggak ada, ya enggak ada Ustaz. Nah duit sampai enggak hilang. Begitu saya yang terocos begitu, dia bilang, loh uang itu kalau disedekahkan bisa hilang tak Ustaz? La hawla wa la quwata illa billah. Iya enggak hilang, ya sudah Ustaz. Loh saya yang punya duit saya kok yang supek sampean jadi. La hawla wa la quwata illa. Yang jadi masalah apa di sini? Dalam sudut pandang Anda melihat masalah, bagi dia masalahnya masih ganjel, sudah selesai apa belum? Itu yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan, selesai sudah. Bon, itu keimanan. Dia tidak merasa hilang uangnya ketika dibebaskan. Dia yakin uang itu menantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bebaskan, orang ini merasa kehilangan? Orang ini merasa kesedihan? Ketok-ketokan duit sing dibebaskan? Anda yang membuat dia nyaman apa? Uangnya menanti di sisi Allah. Ini urusan apa? Qad aflahal mu'min. Bahagia orang mukmin itu. Di sini letak kebahagiaan itu, keyakinan. Begitu buka dengan yang lain. Bun, itu satu. Yang kedua, ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Masyaallah. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Ya. Apa yang maksud khusyuk itu, makna khusyuk itu macam-macam, banyak sekali makna khusyuk. Ada yang mengartikan khusyuk itu konsekuensi dalam amal. Ada yang mengartikan sakinah, tenang. Ada yang mengartikan khosyah, merasa takut. Ada yang mengartikan adzul, merasa hina. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan al-faqr, merasa fakir. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Allah. Makanya di situ kula mbak Samin yang sering hilang sholat itu enggak rumongso kalau sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ku singgarai kula mbak sampean enggak berubah-berubah sholatnya. Enggak sadar bahwa sholat itu menghadap Sang Rabbul Alamin. Enggak rumongso itu. Dan itu bagian dari bencana. Ya. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan khusyuk ini dan menjelaskan kepada kita, Pak. Orang sering mengartikan khusyuk itu hanya waktu sholat. Sebenarnya permulaan khusyuk itu sudah dimulai sejak awal kita menyambut sholat itu. Satu, dengarkan adzan. Dua, tirukan suara adzan. Tiga, baca doa setelah adzan. Sekarang amalan ini sudah hampir hilang. Kita sibuk dengan ini kalau ada adzan. Kadang-kadang di masjid pun kadang-kadang ada orang akan ngobrol. Jelas ya. Nah ini mulai dikurangin lagi. Ditotok dari situ khusyuk itu. Itu berawal dari sebelum sholat dan setelah sholat. Khusyuk itu dimulai dari sana. Kita simak sebuah ayat ini bagian-bagian. Jadi ayat ini sebagai renungan bagi kita untuk memikirkan masalah ini untuk bisa meraih yang namanya khusyuk ini. Ya. Mari kita simak surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat berapa? 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah surah Allah dan surah Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, tahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ada dua hal. Ayat ini menjelaskan tentang dua. Yang pertama, menjelaskan tentang memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah Rasul itu akan membawa kehidupan bagi hati. Pertama, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul itu akan membuahkan kehidupan bagi hati. Satu. Yang kedua, Allah akan memisahkan seseorang antara dirinya dengan hatinya. Allah memisahkan antara seseorang, antara dirinya seseorang dengan hatinya. Gak kumpul seseorang dengan hatinya. Mari kita lihat tafsir para ulama ketika menjelaskan ayat ini. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, fa ayyukum antu anturaddu amrullah awwala ma ya'tikum. Kata Senasir As-Sa'di, jagalah diri kalian, jangan sampai kalian menolak perintah Allah saat awal pertama kali perintah itu datang kepadamu. Perhatikan, janganlah kamu menolak perintah Allah, jangan kamu menolak perintah Rasul saat awal pertama kali perintah itu datang kepadamu. Sebab kalau nanti kamu tolak perintah Allah, kamu menolak perintah Rasul saat pertama kali perintah itu datang kepadamu, kamu akan disiksa oleh Allah. Kamu akan diberi azab oleh Allah. Apa siksa dan azab dari Allah ini? Wa yuhalu bainikum wa bainahu idza aradtum tumuhu ba'da dzalik wa tahtalu qulubukum masyaallah. Allah akan membatasi antaramu dengan antara hatimu. Saat kamu berkeinginan untuk memerintah hatimu, kamu ajak hatimu untuk melakukan sesuatu, maka Allah pisahkan antara dirimu dengan hatimu. Artinya apa? Beliau mengatakan, jika kamu menolak perintah Allah dan Rasulnya, kamu tinggalkan perintah Allah, kamu tinggalkan perintah Rasul, kamu akan diazab oleh Allah. Yang artinya, kalau kamu durhaka dengan perintah Allah, hatimu dijadikan durhaka oleh Allah kepadamu. Itu siksaannya. Hatimu ingkar kepadamu, hatimu menolak perintahmu. Ketika kamu ajak untuk taat kepada Allah, hatimu mendurhakaimu. Allah pisahkan. Makanya ketika sholat, hati kita berpisah dengan kita, itu siksaan dari Allah Ta'ala. Itu azab dari Allah. Sehingga ketika seseorang sholat, yang sholat cuma badannya, hatinya enggak pernah sholat. Saat kita rukuk, pernahkah hati kita ikut rukuk? Atau berkeliling mencari urusan dunia? Kemana hati kita? Hati kita keluar, gak ikut rukuk sama kita. Saat kita sujud, hati kita pun gak ikut sujud. Saat wajah kita menghadap Allah, hati kita gak ikut menghadap Allah. Itu siksaan dari Allah. Sehingga kita tidak merasa minder berhadapan dengan Allah. Kita enggak merasa hina berhadapan dengan Allah. Kita enggak merasa kecil berhadapan dengan Allah. Padahal lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kita rumusoh, saya punya ilmu, saya punya amal soleh, saya punya kekayaan, saya punya jabatan. Itu karena hatimu tidak pernah ikut sholat bersama. Itu azab dari Allah. Sambung jelasin. Kira-kira sampai kapan kita sholat model seperti ini? Tidak pernah ikut sholat hati kita. Tidak pernah ikut ibadah hati kita. Sampai kapan kita gitu? Makanya hati kita tidak hidup waktu ibadah. Saat baca Quran berkeluh kesah hati ini. Melakukan ibadah berkeluh kesah, karena kamu sudah durhaka kepada Allah, Allah jadikan hatimu durhaka kepadamu. Karena kamu liar dari syariat, Allah jadikan hatimu liar kepadamu. Gak kena diatur lagi. Ngaji gak mempengaruhi kita sama sekali. Sholat gak mempengaruhi kita. Coba kalau sholatnya itu direnungkan dengan benar. Dua hal diingat. Saat kita sholat, kita datang kepada siapa? Jawabannya sudah benar. kita datang menghadap Allah. Pertanyaannya, pertama, diposisikan sebagai siapa Allah itu? Kita posisikan sebagai siapa? Satu. Yang kedua, kita yang datang, kita posisikan sebagai siapa kita? Sebagai siapa? Hamba. Samping kita siapa? Hamba. Marbotnya siapa? Muadzinnya siapa? RT-nya siapa? Hamba. Direkturnya siapa? Dan lihat, sudahkah kita memposisikan sebagai hamba? Itu yang hilang. Sudahkah memposisikan diri sebagai apa? Saat kita sholat, saya bukan apa-apa, gak punya apa-apa. Makanya di ujung sholat kita tutup dengan tangan menengadah yang merupakan isyarat minta. Kita semuanya peminta-minta di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman, Allahumma inna nas'aluka rizqan, Allahumma inna nas'aluka salaman, Allahumma inna nas'aluka kekuatan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu, minta kepadamu rezeki, minta kepadamu kekuatan, minta kepadamu ketenangan, minta kepadamu rasa aman. Minta, minta. Kenapa minta? Karena kita miskin. Sadar kalau miskin? Tidak sadar. Itu yang menghalangi kita khusyuk. Allah pisahkan, dan itu siksaan. Dari mana? Dari kita meninggalkan perintah. Suara adat didengar, diperintah oleh Nabi itu dengarkan gak? Kita dengarkan gak? Oh enggak, jarang kita dengarkan. Di situ kita disiksa oleh Allah karena kita menelantarkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki itu. Di rumah juga demikian, sudah disetel istrinya, dia ayo ada adzan, HP-nya ditaruh, HP dengerin adzan, lain banget. Karena sudah disiapkan dari awal untuk menyambut panggilan, dan ini waktu khusus untuk Allah Ta'ala. Untuk meraih khusus gak sembarangan, kita gak bisa syukur-syukur, harus dikondisikan. Sebelum sholat itu sudah harus dikondisikan. Al-Husain, cucu Ali, putra Ali radhiyallahu anhu, ketika wudu itu udah pucat, Pak. Ketika wudu ditanya oleh temannya, ya Husain, kelihatan kamu merasa apa, pucat, apa yang kamu pikirkan, katanya. Dia membisik kepada temannya ini, tahu gak kamu sebentar lagi kita mau ketemu dengan siapa? Kalau ini sadar dengan baik, dengan kesadaran yang penuh, itu menghasilkan ketawaduan. Makanya khusyuk itu ketawaduan dan kerendahan. Dibuka surat Al-Ghasiyah. Surat Al-Ghasiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ataka haditsul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah, khusyuk. Apa makna khusyuk di situ? Monggo dibaca terjemahnya yang 1 sampai yang 2. Sudah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Banyak pada hari itu wajah tertunduk dan terhina. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hari itu banyak wajah-wajah tertunduk dan terhina, tertunduk dan terhina, tidak berani mengadakan wajahnya, tidak berani mendongakkan wajah, tidak berani, tidak ada yang berani. Kenapa? Tunduk dan terhina. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Saya pernah dapat undangan pertemuan dengan Syekh Abdul Razak. waktu beliau datang ke Jawa Timur. Di satu pertemuan, qadarullah saya dapat kursi VIP paling depan. Tambah tersiksa. Sebelum pertemuan saya tanya, ini pertemuan yang jam berapa? Sebentar lagi mungkin, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Aku mau ngurus sarapan. Akhirnya sebentar lagi baru ngomong-ngomong begitu, Ustaz, pertemuan sudah, kita mulai di ruangan utama. Masuk kita ruang utama. Tak cari tempat saya, Ustaz, antum di depan. Allah. Di depan itu yang namanya suguhan itu, Bu. Masya Allah, itu pilihan semua. Anggur pilihan, kelengkeng pilihan. Saya yang kelengkengan, gak bisa berkutik. Bun, posisikan. Sekarang antum hadapan dengan Syekh. Antum duduk di depan Syekh. Kira-kira semen wangi duduk kayak begini. Berani? Gak berani. Berani menatap wajah saya dengan begini? Berani minum langsung jeglak, aku pingin makan-makan gitu, berani? Kalau antum posisinya sebagai saya waktu itu, apa yang kita lakukan kira-kira? Oh, ini ada mas saya duduk ini. Saya jadi ustadz itu hilang ustadz saya. Lontor ustadz saya. Ya. Kenapa? Minder. Kalah derajat. Itu baru berhadapan dengan manusia. Sudah bisa dipahami ini? Bisa dipun pahami? Itu baru duduk bersama manusia yang memiliki kedudukan merasa beda. Beliau kita muliakan, beliau kita hormati, beliau kita agungkan dengan kedudukan keulamaannya itu. Dan kita minder duduk di dalamnya. Yang biasa ceramah, ayo Bapak, gak berani minder. Kata teman-teman, jadi ustaz katanya belum sarapan, itu ada buah ngawur. Berani ampun cerpan cerbut makan begitu berani? Itu baru berhadapan dengan manusia yang punya kedudukan. Sholat berhadapan dengan siapa? Itu hilang dari hati kita. Kenapa kok hilang? Karena ternyata hati kita tidak pernah ikut sholat bersama kita. Kalau anak kita gak ikut sholat, kita sedih. Ya Allah, kenapa anakku gak sholat? Ternyata kita kebobolan. Hati kita gak pernah ikut sholat, dan kita tidak sadar sampai hari ini. PR kita bersama. Tamparan bagi kita. Kira-kira umur berapa nanti hati kita, kita ajak sholat dengan baik? Kira-kira umur berapa nanti kita akan ajak hati kita ikut sholat? Kita sudah cukup lama bermain-main ini, Pak. Sudah 40 tahun kita bermain-main dalam sholat. Allah sudah menyiapkan ayatnya, fawailul lil muslimin. Celaka bagi orang-orang sholat, alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai terhadap dirinya, berhadapan dengan siapa? Allah. Ini kalau ada di dalam hati kita kekhusyukan, minder kita sholat itu. Kenapa kok minder? Saya sedang berhadapan dengan Allah SWT. Coba kalau antum ceramah di hadapan saya, sugesti semuanya orang dalam bisa bunyi? Gak bisa, mereteli kan? Kami pernah dites oleh beberapa masyayikh waktu ada pertemuan di Kediri. Khotib-khotib ustaz-ustaz masjid disuruh kumpul, dites Pak, gregeli kan? Kum Ustaz Abdurrahman berdiri. Wah, begini. Materi tentang biru walid ayat itu hilang kabeh, Pak. Lah, kul Ustaz, mulai ibadah, mulai tolak tolak. Biru walidain, la haula wala quwata illa billah. Jadi ustaz sampai ya, saya sampai tobat. Melihat kita tolak, ada yang khotbah sampai mewecer. Kenapa? Keilmuan kita enggak sebanding dengan ilmunya. Kealiman kita enggak sebanding. Itu manusia. kita sudah geregeli karena kita menghadapi dengan hati. Kenapa waktu berhadapan dengan manusia kita bisa menghadapi dengan hati, tapi saat menghadap Allah hati kita enggak bisa menghadap kepada Allah? Itu azab dari Allah. Kita disiksa oleh Allah dengan itu karena kita telah banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan perintah Rasul. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah memaafkan kita. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah ini. Ayo diajak ahlinya ikut sholat bersama kita, supaya kita bisa merasakan lezatnya bersenandung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Ini belum selesai ya, akan kita kupas kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. 8 golongan yang dirindukan Al-Firdaus. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.